Bismillahirrahmanirrahim. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah. Sallama taslimin katsiran wa ba'd. Ya, silakan. Siapa yang belum baca? Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki ahmadu rabbillah khairu malik. Liyan ala nabiyil mustafa wa alihil mustakmilin asy-syarafa. Wa astaghfirullaha fi alfiyah maqasidun nahwi biha mahwiyah tuqarribul aqsa bi lafdhil mujazi wa tabsutul badla bi wa'nil mujazi. وتقتدي ريدون بغير سقطي فائقة الفية بني معطي وهو بسبك هائز تفضيلا مستوجب ثنايا الجميلة والله يقضي به بات وافر لي وله في درجات الآخرة كلامنا لفظ مفيد كاستقيم واسم نفيل ثم حرف الكلم واحد كلمة والقول أم وكلمة بها كلام قد أم بالجر وتنوين والنداء والم مستدل اسم تميز حصل بتا فعلت وتتوف علي ونون يقبلان فيل ننجلي سواهما الحرف كهل وفي ولم فيل مداري يلي لم كيشم وماضي الأفعال بالتامز وسم بالنون فيل الأمر إن أمر فهم والأمر إن لم يقول النون مهل فيه واسم نه صهو هي عل والاسم منه مؤرب ومبني لشبه من الحروف مبني كشبه الوضعي في اسمي جيتانا والمعنوي في متى وفي هنا وكنيابة عن الفيل بلا تأثور وكافتقار أصلا ومعرب الأفعال ومعرب الأسماء ومعرب الأسماء ما قد سلم من شبه الحرف كأرد النصمة وفعل أمر ومدين بنيا وأعرب مداري أن إن أريا من نون توكيد مباشر ومن نون ناس كيارؤنا من فتن وكل حرف مستحق البناء والأصل في المبني أن سكنا ومنه ذو فتح وذو كسر وضم كأين أمس حيث وساكن وكام ورفع ونصب جعلنا إعرابا لاسم وفعل نهلا أهابا ورفع ونصب والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن جزمة فارفع بضم وانصبا فتحا وجر كسرا كذكر الله عبده يسر وجزم بتسكين وغير ما ذكر ينوب نحو جاء خبان نمر وارفع بواو وانصبا بالالف وجر بياء ما من الاسماء اسف من ذاك ذو إن صحبات أبانا والفام حيث الميم منه بانا أب أخ حم كذاك واهن والنقص في هذا الأخير أحسن وفي أب وتالي يندر وقصرها من نقصهن أشر وشرط ذا الإعراب أن يضفن لا للياك جاء أخو أبيك ذا اعتلا بالألف رفعي المثنى وكيلا إذا بمضمر وضف نوصلا كلتا كذاك اثنان واثنتان كابنين وبناتين يجريان وتخلف اليا في جميل ألف جر نصبا بعد فتح قد ألف وارفع بواو ننصبن وارفع بواو وارفع بواو نبي يجر وانصب سالم جمع امر ومذنب وشبه ذين وبيشرون وبابه القائلون اولو وعلمون اليون واردون شذ وسنون وباب ومثل هين قد يرد الباب وهو عند قوم نطرد ونون مجموع وما به التحق فافضه وقل من بكسره نطق ونون مثونيا والمحق به بعكس ذاك استعملوه فانتبه وما بتا وألف قد جميع يسر في الجار وفي نصب مع كذا ولا والذي اسما قد جميع الكازيات فيه ذا أيضا قبل وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضف أو يكو بعد اللرف وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضف أو يكو بعد اللرف وجعل نحو يفعلان نون رفعا وتدئين وتسألون وحذفها للجزم ونصب سمح كلم تكون لتروم وظلمة وسمي معتلا من الأسماء ما كالمصطفى والمرتقي مكارما فالأول الإعراب فيه قدر جميعه هو الذي قد كسره والثاني منقوص ونصبه ظهر ورفعه ينوى كذا أيضا نجر وأي فيل آخر منه ألف أو واو أو ياء ومعتلا أرف فالألف أنوي فيه غير الجزم وابن نسمة ما كيد نرمي ورفع فيه منوي واحذف جاسمة ثلاثة هنا تقضي حكما لازمة نكرة قابلة المعصر واقي موقع ما قد ذكر وغير معرفة كهمدي وهند وني والغلام والذي فما الذي غيب فما لذي غيب أو هدور فما لذي غيبة أو هدور كأنت وهو سامي بالضمير وذو اتصال منهما لا يبتدى ولا يلي إلا اختيار أبدا كالياء والكافي من ابني أكرمك كالياء والكافي من ابني كالياء والكافي من ابني أكرمك واللاء والها من سليم مالك وكل مطمرنه البناء يجب ولفظ ما جر كلفظ ما نصف لرفع ونصب وجرنا صلح تعرفنا فإننا إلا المنى والف والواو والنون لما غاب وغيره كقام وأعلم ومن ضمير الرفع ما يستتر كف الوافق نغتبت تشكر وذو ارتفاع وانفصال أنه أنت والفرو لا تشتبه وذو انتصاب في انفصال جعل إياي وتفريه ليس مشكلة وفي اختيار لا يجيء المنفصل إذا تأتى نجيء المتصل وصل أو اغسلها أسلني وما أشبهه في كنت الخلف انتمى كذاك خلتني واتصال اختار غير اختار انفصال أقدم الأخص في اتصال وقدم المشيط في انفصال وقبل يا نفسي مع الفيل التزم نون وقاية وليس قد ندم وليتني فشى وليتني دروا وما لعلى كسوة مخيرة في الباقيات وضرارا خففة مني وعني بعد من قد سلف وفي لدني لدني قال وفي قدني وقدني الحذف أيضا قد يفي قدني وقدني وفي لدني لدني قال وفي قطني وقطني الحذف أيضا قد يفي اسم يؤين المسام مطلق علامه كجعفر وخرنق وقرن وعدن ولاهق وشذكم وهيلة وواشق واسم أتى وكنة ولقب وآخرا ذا إن سوى صهيبة وإن كنا مفردين فأرف حتما وإلى أتبع الذي ردف ومنه منقول كفضل وأسد وذو الرجال كسعاد وأودد وجملة وما بمزد ركب ذا بغير وهتم أوربا وشاف الألام ذو الإضافة كعبد شمس وبقهافة ووضع لبعض الأجناس ألم كعالم أشخاص لفظا وهو أم من ذاك أم عرية الأقرب وهكذا ثعالة لتعلب ومثل برة لما بره كذا فجر ألام الفجرة بذال مفرد مذكر أشر بذي وذهدي تعالى الأنثى اقتصر وذان تان للمثنى المرتفع وفي سوى وذين تان ذكر تطع وبأولى أشر الجمع مطلق والمد ولد البعد انتقى والمد أولى ولد البعد انتقى بالكاف حرفا دون لام أو ما هو اللام إن قدمتها ممتنئة وبهنا أو هاهنا أشر إلى دار المكان وبه الكاف صلة في البعد أو بثما فوء أو هن أو بهنالك انتقى أو هن وصول الأسماء الذي أنثى التي واللاء إذا ما ثني لا تثبت بل ما تليه أوله الألامة والنون إن تشدد فلا ملامة والنون من ذين تين شدد أيضا وتعويل بذاك قصد جمع الذي أولى الذين مطلق جمع الذي أولى الذين مطلق بعدهم بالواو رفع النطق باللات واللاء التي قد جمع واللاء كالذين نظر نقع ومن وما وأل تساوي ما ذكر وهكذا ذو إن تي إن ما شهر وكالتي أيضا للإمذات وموريا التي أتى ذواته ومثل ماذا بعد استفهام أو من إذا لم تلغ في الكلام ويلزم وكلها يلزم بعده صلة على ضمير نائك مشتملة وجملة وشبهها الذي وصل كمن إن الذي وجملة وجملة وشبهها الذي وصل به كمن وجملة وشبهها الذي به وجملة وشبهها الذي به وصل جملة وجملة أشبهها وجملة أشبهها الذي وصل وصل به كمن وجملة أشبهها الذي وصل به كمن إن الذي ابنه كفل الصفة صريحة صلة آل وكونها بمعرب الأفعال قال أين كما وعربت أين كما وعربت ما لم تضف وصدر وصلها ضمير حذف ضمير حذف أين كما وعربت ما لم تضف وصدر وصلها ضمير إن حذف وبعضهم أعرب مطلق وفي ذا الحذف أيا غير أي يقتفي إن استطى الوصل وإن لم يستطى فالحذف نصر وآب يغتزل إن صلها الباقي لوصل المقمل والحذف عندهم كثير منجلي في عائد متصل إن اتصل بفعل أو وصف كما نرجو يهب في عائد متصل إن انتصب بفعل أو وصف كما نرجو يهب ya حسن tinggal diperbaiki sedikit-sedikit apa beberapa yang keliru harokat atau yang tertinggal ya sedikit ada koreksi yang telah lewat ya. Halaman itu 154 silatul mausul kita telah menyebutkan sebelumnya bahwasanya kadang aid itu berupa isim dhahir ya. Kadang aid itu berupa isim dhamir, isim dhahir sebagai ganti isim dhamir. Disebutkan di situ catatan kakinya. Contohnya su'adul ladzi abnaka hubba su'adin allatir situ. Su'adul ladzi abnaka hubba su'adin. Su'ad di sini ganti dari ha yang kembali kepada allati. Jadi su'adul ladzi abnaka hubbu. Abnaka hubbu su'ada. Maksudnya hubbuha. Yes. Su'ad adalah orang yang kecintaanmu kepadanya membuat kamu kikir gitu. Su'adul lati, di sini alladhi ya, keliru. Su'adul lati, abnaka hubbu, hubbu su'ada. Di sini su'ad, aidnya, kembali kepada alladhi, sebagai ganti dari ha, aslinya hubbuha. Ini contoh yang kedua, wa antalladhi fi rahmatillahi atma'. Di sini, aidnya, lafdul jalal Allah, kembali kepada alladhi, sebagai ganti dari ha, fi rahmatihi atma'. Kemudian yang kemarin ya, mungkin ada iskal di antara antum ya, terkait dengan pembahasan tentang bobit dilarangnya al-hadas ataupun bobit dari tidak boleh air untuk dibuang. Kita baca dari situ ya. Sepertinya kan bertentangan itu. Contoh, sya'alladzi darabtuhu fi darih. Di situ kan enggak boleh dibuang haknya. Harus ditetapkan. Kemudian dalam pembahasan berikutnya, contoh yang dibuang sya'alladzi darabtuhu, ya. Mungkin sepertinya ada kerancuan. Kita ulang dari la yahtassu situ. Wa la yahtassu hadzal hukm bidh-dhamir idza kana mubtada'an. Hukum ini yaitu dilarangnya membuang a'id tidak dikhususkan pada dhamir apabila dia jatuh sebagai mubtada. Tidak mesti pada mubtada. Balil dhabit ulang. Balil dhabitu annahu matahtamal al-kalamul hadza wa adama lam yajuz hadzul a'id. Bahkan batasannya adalah bahwasanya kapan saja kalam itu memungkinkan adanya al-hadz pembuangan dan tidak adanya pembuangan, maka ketika itu tidak boleh ya, membuang a'id. Ya contohnya, ja'alladhi darabtuhu fi darih. Ya, ini kalam memungkinkan adanya pembuangan dan tidak adanya pembuangan. Ya. Kenapa? Karena sudah ada dhamir yang disebutkan di sini darih. Kembali kepada alladhi sudah ada darabitnya gitu. Ya. Nanti kita teruskan. Wa dzalika kama idza kana fi silah dhamirun wa idza dzalika dhamir al-mahdhuf salihun li'audihi 'ala al-mausul. Hal ini terjadi ketika pada silah itu ada dhamir yang lain. Ada dua dhamir berarti ya, atau lebih dari satu dhamir. Apabila pada silah itu ada dhamir lain selain dhamir yang dibuang ini, yang dia juga sana bisa untuk kembali kepada si mausul. Ya ja'alladhi darabtuhu fi darih. Di sini selain dhamir yang mahdhuf ha, ada enggak dhamir yang lain yang bisa kembali kepada alladzi? Ada kan? Itu pada fi darih. Ya, fi darih. Hai, itu maksudnya ucapan beliau. Ya, yang demikian terjadi apabila pada sila itu ada dhamir lain selain dhamir yang dibuang itu. Yang dia juga dhamir yang lain ini cocok untuk bisa kembali kepada si mausul. Ja'alladzi darabtuhu fi darih. Ya, seandainya dibuang haknya, sudah ada di sini a'id yang lain ya kan, hak, sehingga memungkinkan yang mahdhuf itu kembalinya kepada, bukan kepada alladzi, kepada yang lain gitu ya. Berbeda dengan contoh yang berikutnya itu ja alladzi darabtu, ada dhamir lain enggak selain dhamir yang bersambung dengan darabtu? Enggak ada kan, sehingga kalau dibuang pun enggak apa-apa karena enggak ada kemungkinan lain, dhamirnya mesti hak kembali kepada alladzi karena belum ada rabitnya. Kalau pada contoh yang sebelumnya kan ja alladzi darabtu fi dari, tak seandainya dibuang haknya, sudah ada robitnya hak. Fidari. Sehingga kalaupun dibuang, ya kalaupun dibuang, tetap ada robitnya. Sehingga memungkinkan kalau dibuang ini, kembalinya maf'ul daraba kepada yang lain, bukan kepada al-ladhi. Karena sudah ada robit yang kembali kepada al-ladhi, yaitu fidari. Sini bangun ya? Masih bingung. Yang lain mengatakan, ya, wa syartu jawazil hadhaf, ini bahasa yang lain sama juga. Syarat dibolehkannya membuang ya, dhamir yang mansub adalah an yakuna muta'ayyinan lirabt, dia mesti menjadi rabitnya, dia muta'ayyin sudah pasti menjadi rabitnya yaitu an yakuna muta'ayyinan lirabt. Sedangkan contoh tadi coba ja'alladzi darabtuhu fi dari, mesti enggak hak di sini sebagai rabit yang kembali kepada alladzi? Mesti enggak mesti kan sudah ada hak yang lain fi dari. Adapun dalam contoh yang berikut, ja'alladzi darabtuhu, mesti enggak di sini hak menjadi rabit yang kembali kepada alladzi? Mesti. Karena enggak ada yang lain gitu kan. Kalau seperti ini keadaannya boleh dibuang. Ya, sih bedakan enggak nih? Mana yang boleh dibuang, mana yang tidak boleh dibuang? Ya, tadi rabitnya dhamir mansub yang boleh dibuang adalah ketika kalamnya itu memungkinkan adanya pembuangan dhamir dan tidak adanya pembuangan dhamir, maka ketika itu tidak boleh dibuang. Ya. Adapun kalau kalamnya sudah memastikan adanya dhamir yang dibuang, maka ini boleh dibuang. Seperti tadi kan, ja'alladzi darabtuhu. Ini kan dipastikan bamir nasabin sebagai bamir, sebagai robitnya, iya kan? Yang kembali kepada alladzi, ya. Betul enggak? Maka boleh dibuang darabtu. Adapun pada contoh ja alladzi darabtu fi dari, mesti enggak hak di situ sebagai bamir, enggak mesti, bisa juga bamir hak. Nah, kalau seperti ini, kalau yang antum maukan bamir robitnya itu hak, harus sebutkan. Kalau enggak, sudah ada robit yang lain, mungkin itu di situ daraba mafulnya kembali kepada selain alladzi. Sudah paham enggak? Ya itu yang kemarin tuh. Atau kalau ibarat yang lain mengatakan jawazu hazi al mansub an yakuna muta'ayyinan lirabti. Bolehnya pembuangan robit yang mansub adalah ketika dia mesti menjadi robitnya. Ya. An yakuna muta'ayyinan lirabti, ketika dia mesti menjadi robit. Sebagai dalam contoh tadi ja'alladhi darabtuhu, mesti di sini ha sebagai robitnya. Adapun pada contoh sebelumnya ja'alladhi darabtuhu fi dari, yang mesti. Bisa juga kalau dibuang haknya fi dari kembali kepada alladzi. Kalau seperti ini wajib disebutkan. Ketika yang dimaksudkan dari kedatangan adalah orang yang kau pukul, ja'alladzi darabtuhu fi dari. Datang orang yang saya pukul di rumahnya. Ketika antum menghendaki yang dipukul itu, yang datang itu yang kau pukul, maka antum harus sebutkan pemberinya hak kembali kepada alladzi. Gitu. Ya gimana, Hamzah? Kemarin kan itu katanya ya. Salam sekarang ya. Ya itu. Jadi beda. Iya. Karena dikhawatirkan nanti ternyata di situ maf'ulnya bukan isim mausul itu. Kemungkinan gitu. Isim mausulnya selain itu karena sudah ada robit yang kembali kepada isim mausul. Ya. Jadi orang lain yang dipukul, kalau dibuang ja'alladzi darabtu fi dari. Saya datang kepadaku ataupun datang orang yang ya, saya pukul dia di rumahnya. Ini bisa jadi yang dipukul bukan ini. Apa? Yang datang bukan apa? Yang dipukul gitu. Ja'alladzi darabtu fi dari, datang orang yang saya pukul di rumahnya. Ya, jadi yang dipukul ini bukan orang yang di rumahnya itu, beda gitu. Karena sudah ada robit yang kembali kepada alladzi itu fidari. Sampai yang lainnya, yu'jibuni ayyuhum barabtuhu fidari. Ya. Yang juga enggak boleh dibuang barabtuhu. Ya. Mengagumkanku ayyuhum di antara mereka yang aku pukul di rumahnya. Enggak boleh dibuang. Ya. Ketika antum memaksudkan bahwasanya yang mengagumkan itu adalah yang engkau pukul. Syawal jadi saya faham ya, bisa dibedakan kan? Ja'alladzi darabtu fi dari dengan apa? Ja'alladzi darabtu. Kalau ja'alladzi darabtu fi dari boleh dibuang enggak? Di situ robitnya yang mansub darabtu enggak boleh. Ya, kenapa tadi alasannya? Kalamnya memungkinkan di situ adanya pembuangan robit, memungkinkan juga tidak. Kenapa? Karena di situ ada dhamir yang lain yang bisa dia dijadikan robit gitu. Kembali kepada si mausul. Adapun pada contoh apa? Ja'alladzi darabtu, di situ enggak ada robit yang lain selain dhamir ha, maka boleh dibuang. Karena sudah pasti gitu. Robitnya itu apa? Kembali kepada yang mana? Ya. Yang lain sebelum di lanjut, barangkali ada yang masih belum paham. Ya, silakan. Yang mana? Wala tanwi illa alladhi khairun fama syaqiyat illa nufusul ula lisyarina'una. Janganlah kau berniat kecuali alladhi huwa khair, niat yang baik. Tidaklah sengsara kecuali jiwa-jiwa yang na'una itu na'in, nawa yanwi na'in, kecuali jiwa-jiwa yang memiliki niat yang jelek. Ngerti ya Ki? Apa? Aidnya mana? Yang dibuang itu, dibuang enggak? Ya kalau enggak dibuang ya jelas itu aidnya. Darab tuh aidnya. Kalau dibuang ah. Gimana kalau tidak dibuang nih? Ja'alladzi. Ja'alladzi darab tuh. Yang enggak ada dhamirnya berarti. Ya boleh. Enggak ada dhamirnya, kan enggak ada dhamir yang lain. Ja'alladzi darabtu fi dari. Nih. Kalau dibuang berobtu, ah sudah ada robitnya ini. Ya, maka enggak boleh ketika yang antum maukan dari orang yang datang ini adalah orang yang kepukul. Ya. Ini kan ada domir dua kan? Satunya yang sedang kita bahas tentang pembuangan padanya, domir nasab. Yang keduanya fidari. Ini juga bisa kembali kepada alladzi sebagai robitnya. Insya Allah sudah paham ya? Nanti masa masih bingung. Dengar apanya? Contohnya apa? Ja'alladzi darabtu fi darika ya. Bisa. Karena enggak ada domir yang lain yang kembali kepada alladzi. Ja'alladzi darabtu fi darika bisa dibuang. Iya, karena enggak ada domir yang semisal yang dibuang yang bisa kembali ke isim mausul. Boleh. Ja'alladzi darabtu fi darika. Karena kaf tidak bisa kembali kepada alladzi kan? Bisa. Ya, sudah paham ini ya bedanya ya. Nanti enggak syarat. Ikhwan, paham. Nah, jangan sampai bingung. Contoh tadi jaladi darabtu fi dari enggak boleh dibuang di situ hanya. Kemudian yang satu ataupun yang lain jaladi darabtu boleh dibuang. Beda itu, harusnya beda. Kalau contoh yang pertama itu ada dhamir yang lain selain dhamir yang dibuang, yang dia juga bisa kembali kepada alladzi. Sehingga kalau dibuang dhamir mansubnya maka dikiranya yang dipukul yang lain. Ataupun yang datang itu yang lain. Ya. Kita lanjutkan ya. Ya, insyaallah masih masalah lasia masih ingat semua ya. Sampai mana terakhir? Oh baru ya, kazaka hadfu ya. Ya kita lanjut dulu. Kemarin baru sedikit ya. Kita ambil banyak di lasiyama. Insya Allah masih pada ingat kan. Lasiyama isim yang datang setelah lasiyama. Bisa nakira, bisa ma'rifah. Kalau nakira yang paling kuatnya jar, kemudian yang kedua rafa, kemudian nasab. Dan sisi-sisinya sudah kita jelaskan. Insya Allah masih ingat. Ya kalau rafa, kalau ma'rifah yang setelahnya bisa apa? Jar, bisa rafa. Ya kecuali tamyiz ada khilaf. Kadzaka hadzu ma biwasfin khufida ka anta qawdin ba'da amrin min qada. Kadzal ladzi jarra bimal mawsula jar ka marra bil ladzi marratu fa huwa bar. Kadzaka hadzu ma biwasfin khufida. Demikian pula ya pembuangan ma biwasfin khufida aid yang dikhafadkan oleh wasf. Itu pun boleh. Kadzaka demikian pula hadzu ma biwasfin khufida membuang ma kembali kepada aid. Demikian pula membuang aid yang khufida biwasfin yang dikhafadkan dengan sifat. Maksudnya khufida biwasfin. Demikian pula membuang aid yang dikhafadkan oleh wasf. Itu juga boleh. Ka anta qadin ba'da amrin min qada. Seperti kalimat anta qadin. Aslinya anta qadihi. Yang mana kalimat anta qadin datang setelah fil amr dari qada yaitu faqdi ma anta qadin dalam surat al-a'raf faqdi ma anta qadin ucapannya mereka ahlus apa tukang sihir yang beriman kepada Nabi Musa berkata kepada Fir'aun ketika mengancam untuk menghukumi mereka dengan di ya potong secara bersilang kaki dan tangannya kata mereka faqdi ma anta qadin silakan kau putuskan anta qadin apa yang kau akan putuskan. Anta qadin. Dibuang di sini apa? Dibuang di sini aidnya. Ya. Faqdi ma anta qadin. Artinya qadihi kembali kepada ma. Ma di situ si mausul. Faqdi ma anta qadihi. Yang mana anta qadin datang setelah fil amr dari qadhi. Iqdi ya fil amr. Iqdi ma anta qadin. Kadzalladzi jura bimal mausula jar demikian pula yang dijarkan ya demikian pula yang dijarkan dengan apa yang mengejarkan isim mausul ya boleh dibuang pula demikian pula yang dijarkan dengan yang mengejarkan isim mausul ini jarra al mausul ini apa sebagai maf'ul bi muqaddam dari jarra. Maknanya billadhi jarra al mausul. Demikian pula yang dijarkan dengan apa yang mengejarkan isi mausul. Itu juga boleh dibuang. Sebaliknya murra billadhi marartu fahuwa bar. Murra billadhi marartu. Di sini dibuang aidnya. Bih. Bih karena dia dijarkan oleh huruf yang mengejarkan isi mausul itu bi. Billadhi marartu bih. Dibuang haknya. Ya. Sih paham enggak? Ya, murra billadhi marartu fahuwa bar. Murra fil amr, jadi marra ya murra murra. Ya. Murra billadhi marartu perintahkan kepada orang yang aku lewati. Ya, bihi ini, bihi dibuang. Di situ aidnya yang majrur yang kembali kepada alladhi karena terpenuhi di situ syaratnya, nanti akan disebutkan syaratnya. Fahuwa bar. Ya. Karena dia adalah seorang yang shadiq, bar shadiq jujur ataupun baik. Irobnya jar majrur itu. Kada jar majrur. Muta'alliq dengan mahdhuf khabar muqaddam. Ya. Dan kayaknya harfu khitab saja. Ya. Hadzu mubtada mu'akhar. Ya. Dan dia mudhaf. Ma isim mausul mudhafun ilaih. Ya. Bi wasfin khufidha. Bi wasfin jar majrur muta'alliq dengan apa? Khufidha. Khufidha fi'il madhi mabni ila al-majhul. Naif fa'ilnya adalah mustatir fihi jawazan taqdirnya huwa kembali kepada alladhi itu aidnya. Kadzaka hadzu ma bi wasfin khufidha. Hadzu ma bi wasfin khufidha kadzaka itu aslinya. Membuang aid yang di khafadkan oleh wasaf juga demikian. Ya. Boleh ya. Tapi dengan syarat yang anda sebutkan nanti. Ya. Kanta qadin ba'da amrin min khabar. Seperti biasa jamak majrur. I'rabnya seperti itu. Ya. Jamak majrur sebagai khabar ya, Pak. Mubtada mubtada mahdhuf ya. Kafnya harfu jar dikatakan di sini masuk kepada qaul yang mahdhuf. Berarti qaul yang mahdhuf itu adalah amil dari anta qadin. Jadi anta qadin itu pada mahalnya nasab sebagai makul qaul. Ka anta qadin ba'da amrin min qada. Anta al-jar gimana? Anta yang mubtada. Ya, qadin khabar. Maknya enggak ada ya di sini ya, enggak disebutkan. Ya, ba'da amrin min qada. Yang anta qadin ini datang setelah fil amr dari qada. Apa maksudnya? Iqdi ma anta qadin itu. Surat Al-A'raf. Kadza alladhi jurra bimal mausula jar. Kadza jar majrur muta'alliq dengan ya mahdhuf khabar pula muqaddam. Ya. Alladhi si mausul mubtada mu'akhar. Jurra jelas fil madhi minil majhul. Ya. Mabni lil majhul. Naib fa'ilnya dhamir mustatir fi jawazan taqdir huwa. Ya. Kembali kepada alladhi. Ya. Bima jar majrur. Muta'alliq dengan jar al mausul. Mahful bih muqaddam. Mansub. Jarra fil madhi dari jarra. Ya. Sukina lil waqfi. Ya jilil waqf. Kamurra billadhi imaratu fahuwa bar. Kamurra. Seperti biasa itu. Al-jar wal majrur. Muta'alliq mahdhuf khabar. Kalau mau dirinci kafnya kaf jarah. Ini qaulin mahdhuf. Ya. Kemudian murra. Murra. Ini tadi. Murra apa fil? Fil apa? Murra. Ma'mar. Mabni ala. Ala mada. Mabni ala as-sukun al-muqaddar berarti ya. Hurrika bil fathah takhfifan dikasifah di harakat fathah untuk takhfif. Billadhi jar majrur muta'alliq fil. Ya. Kemudian alladhi mausul maratu jumlah apa? Silah tidak ada mahal dalam i'rab dan di situ aidnya dibuang fihi. Ya, fahuwa bar ini yang baru mungkin perlu diketahui fa fahuwa bar. Fa di situ adalah fa yang jatuh sebagai jawab syarat mahdhuf. Jatuh fa di situ sebagai jawab syarat yang mahdhuf. Ya. Dan dia dhamir. Ya, huwa dhamir munfasil mubtada bar khabar. Ya. Jawab syaratnya mahdhuf. Ya. Apa takdirnya di sini? Dia jawab syarat dari apa? Fi'il syarat yang mahdhuf. Apa takdirnya? Fahuwa bar. in atau idza marrta billadzi marrtu bih fahuwa bar, gitu. Apabila engkau melewati orang yang aku lewati, maka ketahuilah dia adalah orang yang baik. Atau yang semisal itu. Lamma faragha min al-kalami 'ala ad-dhamir al-marfu' al-mansub syar'a fil kalami 'ala al-majruri wa huwa imma an yakuna majruran bil idafa aw bil harf. Ketika an-nazim selesai dari membahas tentang dhamir yang marfu' dan mansub, syar'a fil kalami 'ala al-majrur. Dhamir yang marfu' masih ingat pembahasannya ya. A'id yang marfu' sudah lewat. Pada ayun boleh ya dibuang secara mutlak. Ya, dengan syarat yang telah disebutkan. Ya. Ketika apa khabarnya mufrad. Syara'a fil kalami 'ala al-majrur, maka beliau mulai membahas tentang dhamir ataupun a'id yang majrur. Wa huwa imma an yakuna majrur bil idhafa aw bil harf, maka dia ada kalanya dijarkan dengan idhafa ataupun dengan huruf jar. Fa in kana majruran bil idafati lam yuhdzaf, kalau dia dijarkan dengan idafah maka tidak boleh dibuang kecuali dengan syarat. Nah, ini syaratnya, idza kana majruran bi idafati ismi fa'ilin bi ma'na al hali aw al istiqbali, kecuali apabila dia dijarkan dhamir tersebut yang majrur dijarkan dengan idafahnya isim fa'il yang bermakna al hal, waktu sekarang ataupun yang akan datang. Contoh, ja alladzi ana dharibuh. Ya, al-ana au ghada. Maka ini boleh dibuang dhamir jarnya yang merupakan aidnya atau rabitnya. Fataqul, engkau katakan ja alladzi ana dharibun dengan hadaf al-ha. Syaratnya apa tadi? Agar isim fa'il yang didhafahkan kepadanya bermakna apa? Hal atau istiqbal. Wa in kana majrurun bi ghairi dzalik lam yuhdzaf, adapun kalau dia dijarkan dengan selain itu maka tidak boleh dibuang. Nahu, contoh, ja'alladhi ana gulamuh. Tidak boleh dibuang. Ja'alladhi ana gulamun. Tidak boleh. Sebutkan oleh Asoban dalam catatan kaki di situ. Yaitu mengapa tidak boleh dibuang. Ketika yang mengajarkannya bukan isim fa'il dengan makna halan istiqbal. Lianna al-hadza innama huwa likaunil majrur mansuban mahalla. Karena al-hadza terjadi hanyalah karena likauni al-majrur dhamir yang dijarkan itu mansub mahalnya, itu yang menyebabkan bolehnya. Wa huwa fi ma dzukir ghairu mansubin mahallan, fa huwa fi ma dzakara ghairu mansubin mahallan, ada pun yang disebutkan itu mahalnya tidak nasab. Jadi itu asalnya kenapa isim ataupun dhamir itu boleh dibuang ketika isim fa'il dengan makna hal dan istiqbal didhafahkan kepadanya karena dia mahalnya nasab. Itu yang membolehkannya. Adapun selain itu mahalnya kan nasab sehingga enggak boleh dibuang. Contoh, ja allazi ana ghulamuh. Ini kan mahalnya jar. Enggak boleh dibuang. Au ana madrubuh. Ini juga enggak boleh dibuang. Ja allazi ana madrubuh, apa maknanya? Datang orang yang ana madrubuh, datang orang yang apa? Datang orang yang dipukul orangnya. Kok banyak datang orang yang aku dipukul. Terus olehnya. Enaknya apa terjemahnya? Sya'allazi ana madrubuh. Datang orang yang memukulku gitu ya. Kalau yang itu yang mudahnya seperti itu biar kita memudahkan yang ada di sini. Datang orang, berarti idhofah apa ini kepada apa? Kepada fa'ilnya ya berarti ya. Datang orang yang memukulku atau aku dipukul olehnya. Au ana dharibu amsi. Atau ana dharibu amsi. Ini amsi. Ya, maka tidak boleh dibuang haknya. Kenapa? Karena isim fa'ilnya bukan bermakna hal atau istiqbal. Paham ya itu? Ja'alladhi ana ghulamuh, kenapa enggak boleh? Ya, karena ghulam bukan isim fa'il, ya bukan sifat ya. Kemudian ana madrubuh dan ana dharibu ams juga enggak boleh. Kenapa? Ya karena keterangan waktunya apa? yang lampau, bukan hal dan mustaqbal. Wa asyara biqauli ka anta qadin, beliau mengisyaratkan dengan ucapannya ka anta qadin ila qauli ta'ala, kepada ucapan Allah Ta'ala, faqdi ma anta qadin. Silakan kau putuskan apa yang kau hendak putuskan. Sebagian mengkritiki hal ini karena katanya enggak ada syahid, karena maknya di sini sebagian membawa kepada apa? Masdariyah dan dzarfiyah. Yang maknanya faqdi muddata kaunika qadian. Katanya buktinya setelahnya, innama taqdi hadhil hayatad dunya, hanya engkau bisa memutuskan selama di dunia ini. Tapi enggak masalah untuk kalau kita bawa kepada mak mausulah. At-taqdir ma anta qadhihi, takdirnya ma anta qadhihi, fa hudhifatil ha, dibuanglah haknya. Wa kana al-musannif istaghna bil mithali an an yuqayyida al-wasfa bi kaunihi isma fa'il bi ma'na al-hal aw al-istiqbal. Dan seolah-olah musannif mencukupkan dengan contoh dari membatasi al-wasf agar wasf itu berupa isim fa'il dengan makna hal dan istiqbal. Dia kan enggak menyebutkan di sini syaratnya ya. Enggak menyebutkan syaratnya. Ya, kadzaka hadzu madhi wasfin khufidat. Demikian pula boleh ya. Demikian pula boleh membuang a'id yang dikhafatkan oleh wasf. Di sini enggak disebutkan syaratnya, wasfnya itu berupa isim fa'il dengan makna hal atau istiqbal. Kenapa? Karena beliau mencontohkan dengan mencukupkan dengan apa? Contoh faqdima anta qadin. Nah, itu kan istiqbal maknanya. Silakan kau putuskan apa yang hendak kau putuskan. Wa in kana majrurun bi harfin fala yuhdhaf illa in dakhala 'ala al-mausul harfun mithluh lafdhan wa ma'nan wattafaqa al-'amil fihi ma madah. Ya. Adapun apabila dhamir yang majrur itu dijarkan dengan huruf jar, maka tidak boleh dibuang kecuali dengan syarat pula. Ah, ini syaratnya. Inda khala alal mausul harfun mithluh, yaitu apabila isi mausul ataupun apabila ada huruf yang semisal dengan huruf yang masuk kepada a'id yang mahdhuf itu kepada mausul. Inda khala alal mausul harfun mithluh, yaitu apabila ada huruf yang semisal huruf yang masuk kepada a'id tadi kepada mausul. Apa ringkasnya terjemahannya? Apabila isim mausul dimasuki oleh huruf yang masuk kepada apa? Huruf yang dibuang itu. Atau kepada apa? Ayat yang dibuang itu. Lafzan wa ma'nan. Ya. Lafzan wa ma'nan. Lafaz dan maknanya. Ini menjelaskan apa? Harfun mithluh. Huruf yang semisal dengan huruf. Huruf yang masuk kepada yang isim mausul sama dengan huruf yang masuk kepada apa? Dhamir ayat itu. Sama dalam hal lafzan wa ma'nan. Lafaz dan maknanya itu sama. Berarti ini syarat yang berapa nih? Dua ya. Syarat yang pertama, inda khala alal mausul harfun mithluh. Syarat agar a'id yang majrur itu boleh dibuang, agar huruf semisal, huruf yang masuk, huruf yang semisal, ataupun huruf yang masuk kepada a'id itu sama dengan huruf yang masuk kepada isim mausul. Yaitu. Lafzan wa ma'nan, dari sisi lafaz dan maknanya. Wattafaqal amil fihima madah, kemudian amil pada keduanya, pada a'id dengan mausul itu sama madahnya. Madahnya sama, lafadznya sama. Contoh, marartu billadhi mararta bih. Marartu billadhi mararta bih, saya melewati orang yang kau lewati. Ini boleh dibuang. Marartu billadhi mararta. Kenapa? Karena syaratnya terpenuhi. Syarat yang pertama, ya, ada huruf yang semisal huruf yang masuk kepada a'id kepada apa? Isim mausul. Yaitu apa? Bi. Bihi. Itu a'idnya kan. Ini juga masuk kepada isim mausul. Bi. Nah, syarat yang kedua, sama lafadznya. Ba yang masuk kepada isim mausul dengan ba yang masuk kepada dhamir yang majrur ini. Ya, syarat yang ketiga, madanya sama juga. Marro. Ya. Au anta marun bi. Au anta marun bih. Martu billadhi anta marun bih. Fayajuzu hadzul ha. Boleh membuang ha dalam keadaan seperti ini. Fatakul, sehingga katakan martu billadhi mararta. Atau bah martu billadhi anta marun. Gitu. Boleh. Qala Allah Ta'ala wa yashrabu mimma tashrabun. Di antara contoh adalah ucapan Allah Ta'ala wa yashrabu mimma tashrabun. Itu apa? Aslinya wa yashrabu mimma tashrabuna minhu. Ini boleh dibuang karena syaratnya terpenuhi. yaitu apa? Huruf yang masuk kepada isim mausul dan yang masuk kepada yang majrur sama, min semua. Lafadznya sama. Kemudian juga amilnya sama, syariba. Ya. Ada tiga syaratnya ya. Huruf yang masuk kepada mausul dan yang masuk kepada yang majrur sama. Kemudian bukan hanya sama, sama dalam hal lafadz dan maknanya. Kedua-duanya harus sama. Yang ketiga, amilnya sama. Amil pada keduanya sama. Ay minhu, yani mimma tashrabuna minhu. Wa taqulu marartu billadhi anta marun. Boleh pulang kau katakan, marartu billadhi anta marun. Boleh. Ya. Dengan apa? Isim fa'il marun. Marartu billadhi anta marun. Karena syaratnya terpenuhi tadi. Ya kan? Ya sama madahnya. Marun dengan marra. Ya. Dari al-murur. Aibih, yani marun bih, wa minhu qawluh, diantara contohnya adalah ucapan menyair, wa qad kunta tukhfi hubba samra'a hiqbah, fabuh lana minha billadhi anta ba'ih. Wa qad kunta tukhfi hubba samra'a hiqbah, fabuh lana minha billadhi anta ba'ih. Syai jaman di sini? Ya, anta ba'ih. Aslinya apa? Anta ba'ih bih. Tahu dari mana bih? Itu billadhi yang masuk kepada alladhi ba hurufnya. Ya. Waqad kunta dahulu engkau tukhfi hubba samra, menyembunyikan, merahasiakan cintamu kepada samra. Hiqbah. Hiqbah itu aslinya itu 80 tahun. Cuma dimaksud di sini lama, dalam waktu yang lama. Huquba per 80 tahun lamanya. Ada kalau salah situ. Ini maksud di sini waktu yang lama engkau sungguh telah menyembunyikan cintamu kepada samra. Dalam waktu yang sangat lama. Fabuh. Bahaya buhu. Maka ungkapkanlah. Terangkanlah. Lana. Maksudnya al-ana sekarang. Minha. Cintamu kepadanya. Billadhi anta ba'ih. Dengan sesuatu yang akan kau ungkapkan. Ba'ihun bihi. Yang itu adalah apa? Dhamir yang majrur. Yang kembali kepada alladhi sebagai aidnya. Dibuang di sini. Boleh. Karena kenapa? Karena terpenuhi padanya syarat-syarat yang disebutkan. Yang pertama, ya, huruf jar yang masuk kepada dhamir yang dibuang ini sama dengan yang masuk kepada isim mausul itu ba. Ya. Kemudian lafadznya sama juga dan maknanya, ba-nya maknanya sama, lafadznya sama. Kemudian amilnya sama. Ya. Buh, ya. Billadhi ya, buh billadhi. Lana itu dhorof. Ya, dhorof apa? Zaman. Ya. Asyur sih dipahami ini ya. Ai anta ba'ihun bi, yani takdirnya anta ba'ihun bi, billadhi anta ba'ihun bi, dibuang di sini aidnya, boleh karena terpenuhi padanya syarat-syarat yang disebutkan. Fa in ikhtalafa al harfani lam yajuz al hadzu. Adapun kalau dua huruf yang masuk kepada isim mausul dengan yang masuk kepada aid itu berbeda, lam yajuz al hadzu, maka tidak boleh dibuang ya aidnya. Contoh, maratu billadhi ghadibta alaih. Marantu billadhi ghadibta alaih. Saya melewati orang yang engkau murkai. Enggak boleh dibuang di sini. Ghadibta berhenti di sini. Kenapa? Karena ghadiba pasangannya apa? Ala. Iya kan? Ghadiballahu alaihim. Marantu dengan ba. Fala yajuzu hadzu alaih. Sehingga tidak boleh dibuang alaihi. Harus disebutkan. Wa kadzalika, demikian pula. Marantu billadhi marata bihi ala zaidin. Demikian pula contoh, marotu billazi marota bihi ala zaidin. Ya. Ini pun tidak boleh. Saya melewati orang yang marota bihi, yang kau lewati ala zaidin. Ya. Marota bihi ala zaidin. Yang kau melewati atas zaid. Fala yajuzu hadzu bih. Maka tidak boleh di sini membuang bih minhu. Kenapa likhtilafi ma'nal harfain? Karena berbedanya dua, ataupun makna dua huruf. Ya, yang satu ala, yang satu ba. Li'anal ba dakhila 'alal mausul lil-ilsaq, karena ba yang masuk pada si mausul billadhi itu lil-ilsaq. Untuk menunjukkan ilsaq. Ya, dekatnya. Ya. Akan menempel kan, atau menunjukkan dekatnya. Saya melewati orang yang kau murkai, melewati dalam kondisi sangat dekatnya. Wa dakhila 'ala dhamir lisarabiyah. Ya. Kemudian wadakhil ala dhamir, adapun yang masuk pada dhamir mana ini yang masuk pada dhamir? Bihi. Ya. Ini untuk menunjuk sebab. Marutu billadhi marutu bihi ala Zaidin. Seperti terjemahnya enak gimana? Marutu billadhi, saya melewati orang yang marutu bihi. Orang yang karena sebab engkau melewatinya gitu. Ala Zaidin. Wa in ikhtalafa al-amilan lam yajuz. Al-mu'min di situ ba'nya maknanya beda. Ba' yang kedua marutu bihi dengan ba' yang pertama billadhi. Yang pertama ilsaq. Kemudian yang berikutnya sebab lisababiyah. Maro kadang ala juga ya. Dari sini maro ala Zaidin bihi. Saya melewati orang yang saya lewati itu Zaid bih karena sebab engkau melewatinya gitu. Marartu billadhi marartu ala Zaidin bih. Saya melewati orang yang engkau lewati Zaid bih karena sebab engkau melewatinya gitu. Billadhi ya. Bihi kembali kepada alladhi juga sama. Cuma di sini sababiyah. Saya melewati Zaid karena sebab engkau melewatinya. Ya. Kadang arla ala marra ala. Aw kalladhi marra ala qaryah, ya kan? Aw kalladhi marra ala qaryah wa hiya khawiyah. Sehingga ba'nya di sini sababiyah. Ya. Ya, ulang lebihnya terjemah tadi. Saya melewati orang yang saya melewati Z karena sebab engkau melewatinya. Wa in ikhtalafa al-amilan lam yajuz al-hadhu aidan. Apabila dua amil berbeda, yang satu masuk kepada isim mausul, yang kedua masuk kepada amil berbeda. Contoh marutu billadhi farihta bih. Saya melewati orang yang farihta bih, engkau bahagia dengannya. Fala yajuzu hadhu bih, maka tidak boleh membuang bih di sini. Amilnya berbeda. Ya, itu. Wa hadza kulluhu wal musyar ilaihi biqawlihi, inilah seluruhnya yang disyaratkan oleh An-Nazim dengan ucapannya kalladzi jurra bimal mausula jar. Seperti yang dijarkan oleh apa yang mengejarkan isim mausul. Maksudnya seperti dhamir ataupun a'id yang dijarkan dengan apa yang mengejarkan mausul, itu boleh. Ini menunjukkan syaratnya gitu. Ya, paham enggak ucapan An-Nadzim di sini? Kadzal ladzi jurra bimal mausulu jar. Demikian pula, maksudnya boleh dibuang dhamir yang jurra dijarkan oleh apa yang mengejarkan isim mausul. Itu bisa dipahami enggak? Ini menunjukkan syarat apa? Ya, tiga syarat tadi. Iya. Yaitu agar yang mengejarkannya itu sama-sama hurufnya sama, iya kan? Lafaz dan maknanya. Dan juga amilnya sama. Ah, itu singkat ucapan beliau. Kadzallazi jurra bimal mausula jar. Demikian pula dhamir a'id yang dijarkan oleh apa yang mengejarkan isim mausul, itu boleh dibuang gitu. Jadi singkat tapi mencakup tiga syarat tadi ya. Kamu robil ladhi maratu fahwa bar. Mana tadi? Wahada kulu ya. Kalladhi jurrabi mal mausul jar. Ay kathalika yuhdhafu abdhamiru ladhi jurrabi mitli majurru al mausul bih. Yani makna ucapan beliau kathalladhi jurrabi mal mausul jar adalah demikian pula. Boleh dibuang abdhamir, dhamir yang dijarkan oleh semisal yang mengejarkan isim mausul. Ya, saya mesti paham ini. Ya. Nahu contoh marartu billadhi mararta fahuwa bar. Ya, seperti yang contohkan dalam nazam itu. Ya. Ai billadhi marartu bih, ai billadhi mararta bih. Fastaghna bil mithali an dhikri baqiyat asyurut allati sabaqa dhikruha. Beliau mencukupkan dengan contoh dari menyebutkan syarat-syarat yang lainnya yang telah lewat penyebutannya. Ya, contoh itu mencukupi ya penyebutan syarat-syarat. Ya, kemudian di sini ada catatan kaki yang perlu kita baca nomor 2. Min ahkami silatil mausul annaha yajibu ta'khuruha 'anil mausul wa in tattasil bih. Ya. Di antara wa in tattasila bih. Di antara hukum-hukum yang berkait dengan sila mausul adalah agar sila mausul itu wajib diakhirkan dari isim mausul. Wa in tattasil bih, meskipun dia bersambung dengan isim mausul. Wa in tattasil bih. Di antara hukum sila mausul adalah wajib untuk apa diakhirkan jumlah tersebut dari isim mausul dan agar kau menyambung ya, dengannya. Amma ta'akhuruha tatasil atau tadi apa yang baca? An? Ya. Dan agar isim apa? Itu kan jumlah silanya kan bersambung dengan isim mausul kan? Dan agar jumlahnya bersambung dengan isim mausul. At-tatasil kembali kepada silah. Ya. Bih kepada mausul. Wa antatasil bih. Dan agar bersambung dengan apa? Isim mausul. Amma ta'akhuruha adapun diakhirkannya silah dari isim mausul, falianna kal juz'il mutammim lah, karena dia seperti bagian penyempurna bagi isim mausul. Silah seperti bagian penyempurna bagi isim mausul. Wa min sya'nil juz'il mutammim an yaqa' ba'da ma lahu at-tamam. Di antara keharusan bagian yang menyempurna ataupun penyempurna agar dia jatuh setelah yang disempurnakan. Wa la dzalika yajibu an la yataqaddam 'ala al-mausul. Oleh atas dasar ini maka wajib an la tataqaddam 'ala al-mausul. Wajib agar jumlah sila itu tidak mendahului isim mausul. Ya. La hiya wala syai'un min muta'alliqatiha. Ya. Tidak silahnya ataupun sesuatu dari muta'alliqnya silah tidak boleh mendahului isim mausul. Walihadza qaddara an-nuhatu fi qouli ta'ala, oleh karenanya ahli nahwu menakdirkan dalam contoh ucapan Allah taala wa kanu fihi min az-zahidin. Lihat. Wa kanu fihi min az-zahidin, dan mereka fihi min az-zahidin, terhadap Yusuf min az-zahidin. Masa zuhud tidak perlu tidak butuh. Di sini kan sepintas itu apa? Fihi adalah muta'aliknya apa? Az-Zahidin. Iya kan? Kan Az-Zahidin fihi kan? Didahulukan ini. Kok bisa? Di sini ada penakdiran. Anna fihi muta'alik bi mahdhuf, itu bahwasanya fihi muta'aliknya bukan kepada Az-Zahidin. Di sini kan ada alif lam mausul kan? Az-Zahidin alladzina apa? Yazaduna. Bahasa fihi muta'alliq dengan mahdhuf tadullu alaihi silatu al, yang itu ditunjukkan oleh silahnya al. Sehingga takdir ucapan ini adalah wa kanu zahidina fihi min az-zahidin. Sehingga fihi adalah muta'alliq dengan yang mahdhuf, yang itu difahami dari silahnya al. Li alla yataqaddam, kenapa ditakdirkan yang demikian? Li alla yataqaddam ma'mul silah al 'alaiha, agar jangan sampai ma'mulnya silah mendahului. Iya. Agar jangan sampai ma'mulnya sila al mendahuluinya. Alaiha kembali ke mana? Silahnya. Ya. Nah itu. Wa amma ittisaluha bihi faqad khalafu hadza. Ya. Fajazu an yufsal bainal mausul wa silatuh. Hanya saja di sana ada pengecualian, itu boleh dipisahkan antara sila dengan mausulnya, dengan kosam, dengan jumlah nida, dengan jumlah itirobiyah, sisipan. Seperti dalam syair, dzaka alladzi wa abika ya'rifu malikan wal haqqu yadfa' turrahati al batil. Mana di sini syaitnya wa abika? Orang-orang jahiliyah bersumpah dengan bapak-bapak mereka, biasaan mereka dahulu seperti itu. Dzaka alladzi wa abika. Mana di sini jumlah silanya? Ya'rifu. Dzaka alladzi ya'rifu malikan. Ya. Inilah orang yang demi bapakmu. Ya'rifu malikan, orang yang mengenal malik. Wal haqqu yadfa' turahat al-batil. Sedangkan al-haq itu menepis kebatilan-kebatilan yang palsu. Contoh yang dipisahkan dengan apa? Nida. Ta'asha fina ahaddani la takhununi nakun mitla man yadhi'bu yastahibani. Man, di sini si mausul. Mana silanya yastahibani? Dipisahkan dengan nida, yadhi'bu. Ta'asha, silakan kau hidup. Fina ahadani, jika engkau mau berjanji untuk tidak mengkhianatiku, nakun niscaya kita akan menjadi seperti orang yang yastahibani, saling bersahabat wahai dzibu, serigala. Dia mengajak bicara serigala. Contoh yang dibisahkan dengan apa? Yang berikutnya, itrobiyah, sisipan. Wa inni la rajin nadratan qibal allati la'alli wa insyattat nawaha azuruha. Wa inni la rajin nadratan qibala allati la'alli wa in shattat nawaha azuruha. Mana jumlah itirodiyahnya? La'alli wa insyaqtut nawaha. Ini dan sungguh saya berharap satu pandangan qibala ke arah orang yang la'alli, semoga saya meskipun jauh rumahnya azuruha, bisa apa? Menjenguknya. Nah itu, dipisahkan di sini antara allati dan azuruha dengan wa insyaqtut nawaha. Kenapa kita tidak jadikan azuruha sebagai jawaban insyaqtut? Hah? In kan syartiyah. Kenapa di sini azuruha bukan jawab syart dari in? Ya, marfu di sini. Seandainya azuruha itu sebagai jawab syart, ini saya dikatakan apa? Dikatakan azurha. Berarti jawab syartnya in syartiyah apa? Mahdhuf. Iya. Mahdhuf. Sudah difahami. Iya. Dari silah di sini. Ya, sebelum dilanjut, kalau ada yang ditanyakan, selesai berarti ya pembahasan tentang apa? Aid, pembuangan aid yang marfu, yang mansub dan yang majrur. Ingat-ingat itu ya. Pembuangan aid yang marfu bagaimana? Yang mansub bagaimana? Yang majrur juga bagaimana? Ya. Bagaimana pembuangan aid yang marfu, boleh enggak? Boleh. Rinciannya bagaimana? Iya, agar aidnya mubtada, khobarnya apa? Mufrad. Pada ayun bagaimana ini? Mutlak atau dengan qaid? Mutlak. Iya, apakah silahnya dianggap panjang atau pendek? Adapun bahasa lain ayun bagaimana? Iya, kalau dianggap panjang silahnya maka apa? Boleh dibuang. Kalau pendek enggak boleh dibuang. Meskipun kalau orang-orang kufar bagaimana? Membolehkannya. Iya. Seperti ja'alladzi qa'imun, boleh orang kufar. Orang Basrah enggak membolehkan. Kemudian membuang aid yang mansub bagaimana? Ya. Kemudian sebelum itu, ya. Ada yang belum disampaikan. Itu apa? Dilarang membuang aid yang marfu' ya, ataupun yang mansub ataupun yang lainnya kapan? Ketika pembuangan ini apa? Masih ingat? Iya, yahtamil apa? Al-hadzf wa adamah. Ketika pembuangan ini menyebabkan orang itu bingung apakah di situ ada pembuangan atau tidak. Kapan itu terjadi? Ketika di sana ada dhamir lain selain dhamir yang dibuang yang bisa dijadikan silah kembali kepada isim mausul. Iya kan tadi kan? Itu rangkumannya. Kemudian membuang isim memuaid yang mansub banyak tidak? Banyak. Ya. Kapan itu bisa dibuang? Syaratnya apa, masih ingat? Ya, agar dia dhamir muttasil yang mansub dengan fi'il atau wasaf atau wasaf. Kemudian yang terakhir yang majrurnya itu. Harusan kita lewatkan. Ya. Boleh enggak membuang ayat yang majrur yang dijarkan oleh idhofah? Tidak, kecuali ketika yang didhofahkan kepada isim majrur ini kepada dhamir ayat ini adalah isim fa'il dengan makna hal atau istiqbal. Selain itu tidak diperbolehkan untuk dibuangnya. Apa alasannya? Kata soban tadi, ya, mansub, karena dia mahalnya mansub. Ya. Kemudian boleh enggak membuang aid yang dicarikan oleh rujar? Boleh dengan syarat yang pertama agar ya huruf yang masuk kepada isim mausul sama dengan huruf yang masuk kepada aid ini buang. Kemudian huruf tersebut lafadznya dan maknanya apa? Sama. Kemudian apa? Amilnya yang masuk kepada isim mausul dan huruf apa? Sama. Antuk. Nah itu simpulannya. Sebelum dilanjut ada yang bertanya kan? Berarti enggak boleh dibuang dari ini Pak ini. Iya, nggak boleh. Dia nak hadir nama huwa likonil majrur mansuban mahallan. Ya. Seperti maf'ulnya, seperti membuang pada yang mansub itu ya, mirip. Cuma dia lafadznya kan majrur dengan idhofah, tapi mahalnya nasab. Yang lain enggak ada? Ya, Ki. Ya. Ya. Jadi untuk menunjukkan bahwasanya isim fa'il itu menunjukkan untuk sekarang atau yang akan datang, biasanya ada keterangan apa? Waktunya lan atau dan. Ya kalau enggak ya berarti dari qorina yang lain mungkin. Ya, qorina yang lain. Dilihat di situ qorina yang lain. Itu kan lafziyah qorinanya kan? Lafziyah ataupun qorina yang lain, kharijiyah di selain itu. Siaknya konteksnya dilihat. Kayak tadi kan faqdi ma antaqadin, ada enggak di situ qorinanya sekarang atau yang datang? Enggak ada. Ada siaknya deh, faqdi ma antaqadin. Ketika tukang sihir ini mengatakan faqdi ma antaqadin, sudah diputuskan belum? Di potong kaki tangannya belum, berarti kan nanti faqdima qarinanya iqdi, ada fil amr ya, iqdima anta qadin, silakan kamu putuskan apa yang akan kamu putuskan mesti yang datang, qarinanya dilihat enggak mesti ada keterangan apa alaan atau iya wadan semisal itu ya. Sudah dipahami nih atau ada yang kelewat ya rob atau yang lainnya, silakan dicek kalau ada yang kelihat apa yang terlewat? Eh? Apa? Mana yang mana? Oh, i'rabnya ma. Ya, i'rabnya bima gitu kan? Ma. Ya, jur. Kadzal ladzi jurra. Ah, itu benar yang jurra. Iya. Kadzal ladzi, demikian pula ya, a'id yang dijarkan dengan ya, mutali dengan jurra. Dengan apa yang ya, mengejarkan isim mausul. Kadzal ladzi jurra bimal mausul jar. Maknanya kan billadzi. Billadzi jarra al mausul. Ketanya dengan jurra itu bima. Bima. Terus lain enggak ada? Mayu'na. Ya. Uniyabi. Itu biasanya melazimi bentuknya seperti itu, mablil majul, tapi maknanya tidak. Siapa yang dia ingin bermaksud untuk memuji gitu. Mana baiknya man yu'na bil majdi, apa kalimatnya tadi? Lam yantiq bima safah. Siapa yang dia bermaksud atau ingin memuji, maka janganlah dia berucap sesuatu yang keji gitu. Billadhi huwa safah. Man yu'na bil majdi fala yantiq illa di safa itu. Ya. Wala yahid tambah bingung dulu. Wala apa? Yahid adami di masjid. Hada. Hada yahid. Hada. Menyimpang. Hada. Yahidu yahid. Yang lain? Nasan? Paham? Badai gimana? Ya, lanjut. Al-mu'arraf fi adati ta'rif. Kita masuk ke isim ma'rifah berikutnya, yaitu yang dimakrifahkan dengan adat ta'rif. Al-harfu ta'rifin awil lamu faqad fa namatun 'arrafta qul fihi an-namat. Al-harfu ta'rifin awil lamu faqad fa namatun 'arrafta qul fihi an-namat. Al adalah harfu ta'rif, huruf yang memakrifahkan. Awil lamu faqad atau yang memakrifahkan adalah lam saja. Di sini au-nya untuk tanwi' al-khilaf, untuk menyebut mengisyaratkan padanya khilaf. Ya. Bukan untuk syak. Ya. Tanwi' al-khilaf. Al adalah huruf ta'rif atau lamnya saja. Fa namatun namat. Namat itu akan disebutkan nanti maknanya juga, sejenis hamparan atau sekelompok orang yang urusannya sama. Yang lain juga mengatakan haudaj, kedup ya. Nanti juga mungkin ada di sini. Arafta, jika engkau ma'rifahkan namat, qul fihi namat, maka katakanlah an-namatu. Ya, al adalah huruf ta'rif atau lamnya saja, dan namat apabila engkau hendak memakrifahkan, maka katakanlah padanya namat, an-namat gitu. Perlu di sini dicek i'rabnya ya. Al itu mubtada jelas. Ya. Harfu ta'rif sebagai apa? Khabar. Au apa harfu atfin ya Allah ma'atuf ala madha ya harf ya di sini faqad itu bisa dibawa kepada dua sisi. Yang pertama fa'nya tambahan litazini lafad, tambahan untuk menghiasi lafadnya. Artinya qad dihiasi dengan fa biar lebih indah, faqad. Atau sisi yang kedua. Ya. Ataupun qadnya, ya qadnya itu isim dengan mana hasab. Ini kafin cukup. Dia ketika fa'nya dijadikan sebagai zaidah, qadnya isim dengan mana hasab. Ya. Yaitu maknanya apa? Kafin. Dan dia qad hal dari lam, dari lam. Ya. Atau lam saja, halnya lam. Takdir ucapannya adalah awil lam halakauniya kafika atau lam ketika lam itu mencukupimu. Nah, itu sisi yang pertama. Fa'nya apa? Litazin, qadnya apa? Sebagai hal. Takdirnya apa? Halakaunihi kafika. Ketika lam itu mencukupimu. Qad bermana kafin. Atau sisi yang kedua, fa'nya dakhilah fi jawab syarat mahdhuf. Fa' yang masuk kepada jawab syarat yang syaratnya mahdhuf. Masuk kepada jawab syarat yang syaratnya dibuang. Ya. Qad atas dasar ini bisa dia sebagai isim fi'il, isim fi'il amr bermana intahi, sehingga takdir kalamnya adalah idza arafta dzalik fantahi gitu. Jadi fa'nya waqiah apa fi jawab syartin mahdhuf. Syaratnya mahdhuf. Takdirnya apa? Idza arafta dzalik gitu. Fantahi. Intahi ini diambil dari qad dengan makna isim fi'il amr. Atau kalau antum bawa di situ qadnya isim dengan makna kafin, maka dia qad sebagai khabar bagi mubtada yang mahdhuf. Idza arafta dzalik fa huwa kafik. Sebenarnya ya? Nanti. Yang kedua, jadi qad yang pertama faqad, sisi i'rab yang pertama fa'nya untuk tazyin lafadz. Berarti qadnya bermana apa? Hasab. Dia pada maudhi'nya hal. Pada mahalnya apa? Nasab hal. Takdirnya apa? Tadi hala kaunihi kafika. Yang sisi kedua fa'nya waqi'ah fi jawab syarat mahdhuf. Fa'nya jatuh pada jawab syarat, pada jawaban dari syarat yang mahdhuf. Nah, ketika itu, ketika anda menjadikan fa'nya, fa' yang jatuh pada jawaban dari syarat yang mahdhuf, qadnya bisa dibawa kepada dua sisi. Yang pertama, qadnya isim fil amr. Bermana intahi, cukup, berhentilah. Ya. Ya, maka takdirnya kalau demikian idza arafta dzalika fantahi gitu. Atau qadnya anda bisa bawa sebagai isim. Kalau isim ya berarti kan dia mufrad tuh, belum sempurna, maka ditambahkan. Maka dia dijadikan sebagai khabar dari mubtada mahdhuf. Difahami itu. Fahuwa kafik gitu kan. Maka itu cukup bagimu. Ya itu seperti itu tinggal. Dingin-dingin ya. Kemudian nama pun. Fanama pun. Sebagai apa? I'rabnya namat. Apa? Ya fa'nya di sini fa. Harfu sa'id. Bukan harfu sa'id. Fa'nya apa? Fanama pun. Arafta qul fihi namat. Fa'nya sebagai apa di sini? Fasiha sepertinya. Namatun mubtada. Kemudian arafta filan fa'il. Wal jumlah fi mahali rafin na'at li namat. Beda di sana di sisi i'rab yang lain. Jadi arafta ada yang ingin mengi'rabnya dia sebagai filu syarat yang dibuang syaratnya. In arafta gitu lah. Kemudian qul di situ jawab syarat dibuang fa'nya untuk darurah. Kalau di sini disebutkan arafta fil fa'il ya, jumlah fi mahal rafi na'at lamat. Berarti maknanya namat yang kau ma'rifahkan, katakanlah an-namat. Ya, yang lain seperti kalau salah as-sala al-hudhari menakdirkan di situ huruf syarat yang mahdhuf dan juga fa' yang mahdhuf. Aslinya apa? In arafta ya fakul ya. Ya boleh itu, boleh inilah, insyaallah luas masalah ini. Kemudian fi jar majrur mut'al bi qul annamat maf'ul bi liqul, maf'ul bi liqul karena dia dimaukan lafadznya Ini bukan lafadznya. Ah, ini juga ada sini ada. Waqila in arafta. In waqila in arafta fi'lu syarat hudzifa adatu wa jumla qul jawab syarat hudzifat minhu al fa'a sama tadi. Wa taqdir in araftahu faqul fi an-namat. Ya. Kemudian jumlah syarat dan jawabannya sebagai khobar dari mubtada, khobar dari namat berarti kan. Ya. Lihat bisa dengan dari sisi ini. Ikhtalaf an-nahwiyun. Syarif amin ya. InsyaAllah ya Rabbi ini maknanya. Ikhtalaf an-nahwiyun fi harfi ta'rif ar-rajul. Wa nahwi faqala al-khalil al-mu'arif wa al. Wa qala sibawaih huwa alladhi wahdaha. Falhamzatu inda al-khalili hamzatu qata'a. Wa inda sibawaih hamzatu waslin ujtulibat linutqi bisakin. Ahli nahwu berbeda pendapat tentang huruf ta'rif pada contoh ar-rajul dan yang semisalnya. Khalil berpendapat bahwasanya memakrifahkan ar-rajul adalah al. Al, hamzah dan lam. Sedangkan Sibawaih berpendapat lamnya saja. Meskipun Sibawaih sendiri memiliki pendapat yang lain, yang kedua. Yang mencocoki pendapatnya al-khalil. Ya. Fala hamzatu indal khalili hamzatu qata'. Maka hamzah menurut al-khalil adalah hamzah qata'. Dan ini pendapat dipilih oleh Al-Asy-Syamuni. Dengan dalil katanya, selamatu min da'wa ziyadah. Selamat dari pengakuan adanya ziyadah tambahan pada sesuatu yang tidak pantas untuk dikasih tambahan. Yaitu huruf. Itu hujjah yang pertama. Kenapa Al-Asy-Syamuni merujikan pendapat ini? Ya. Pendapat siapa? Al-Khalil. Ya. Yang kedua, waliluzumi fathi hamzati. Hamzahnya itu menetap di fathah. Iya kan? Al-masjidu, ar-rajulu, al-kitabu. Nah itu dalilnya. Makanya Al-Asy-Syamuni lebih memilih pendapat al-khalil. Karena dua alasan ini. Ini. Pertama, huruf tidak pantas dikasih zaidah menerima tambahan. Yang kedua tadi. Ya. Hamzahnya selalu di fathah. Wa inda sibawaih adapun di sisi sibawaih. Hamzahnya hamzah wasal. Yang didatangkan untuk linutfi bisakin. Untuk bisa mengucapkan huruf yang disukun. Huruf yang disukun. Di sini ada catatan kaki. Panjang. Kalau antum baca sendiri, coba enggak sulit kok. Ya, baca sendiri aja ya. Panjang ini. Mudah kan, insyaAllah. Wal alif wal lamu al mu'arifah takunu lil ahdi. Dan alif dan lam yang memakrifahkan. Takunu lil ahdi. Ada kalanya untuk lil ahd. Sesuatu yang maklum, diketahui. Ya, nanti kalau perlu dibaca, dibacalah. Ketemuan berikutnya. Kaqaulika, seperti ucapan mulaki, turujulan fa'akramtu ar-rajul. Ya. Lil ahad yang lil ma'lum. Alif lam al-mu'arifah terjadi untuk sesuatu yang ma'lum, diketahui. Diketahui ya karena sudah disebutkan sebelumnya atau karena memang sudah ma'ruf di sisi mukhatab. Ka qaulika laqitu rajulan fa akramtu rajul. Saya menjumpai seorang laki-laki kemudian saya muliakan itu laki-laki. Di sini alif lil ahad. Wa qawlihi ta'ala kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'aun ar-rasula. Di sini enggak disebutkan yang lil ahad. Yang ini ya, yang zihninya hanya zikri di sini ya. Makanya di sini ada catatan kaki seperti yang perlu dibaca. Wal ahad imma zikri. Al ahad sesuatu yang maklum adalah kalinya zikri. Maklum di zikr karena sudah disebutkan sebelumnya. Seperti fa'asa fir'aun ar-rasul. Sebelumnya kan disebutkan kamar salna ila fir'auna rasula. Au ilmi. Ataupun dia diketahui tapi di benak. Dalam benak. Seperti bilwadil muqaddas. Di wadi yang disucikan. Ini sudah ma'ruf. Juga idhuma fil ghar. Au, atau yang ketiga dari al-ahad. Ahad huduri. Yaitu dengan makna. Al-yawm akmaltu lakum dinakum. Di hari ini. Huduri kan hadir di waktu sekarang. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Di hari ini aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Wa qawlu yahtaju bayanan fadzikri huwa alladhi taqaddam. Ya, maka ucapan beliau butuh untuk dijelaskan. Fadzikri, zikri, ahad zikri, ucapannya Ibnu Hisham berarti ya. Ucapan Ibnu Hisham dalam Abdul Masalik tadi yang kita sebutkan tadi. Ahad dari tiga, zikri, ilmi, huduri. Itu perlu dijelaskan. Zikri adalah alladhi taqaddam ala alfil kalam zikru zikru li mashubiha. Ini juga sudah sering kita ulang ya. Yaitu alladzi taqaddam, apa yang telah mendahului. Iya, atas al fil kalam dzikrun limashubiha, atas lam pada kalam penyebutan al-mashubiha limashubiha, yaitu penyebutan kalimat tersebut yang dimasuki al dalam kondisi tidak beral. Far rasul dzukira fil ayah qabla qawli ar-rasul. Iya. Insyaallah ini jelaslah. Ilmi huwa ma yakunu mashubu al-ma'luman ladal mukhatab. Ilmi adalah ketika mashub yang dimasuki oleh al itu diketahui di sisi mukhatab. Iya, seperti al-wadi al-muqaddas. Ya'lam sami' si pendengar tahu bahwa ini maksud adalah tua. Ini namanya tua. Di al-wadi al-muqaddas tua. Ghar. Ya. Kemudian wal-ghar dan ghar sudah diketahui. Yang dimaksud ghar, hira. Huduri imma yakunu mashubu al-hadiran fihi fi waqtil kalam. Wahuwa yum'arafah wa hadir id anna al-ayah nazalat fihi. Huduri adalah ma yakunu mashubu al, apa yang isim yang dimasuk oleh ala itu hadir fihi, padanya fi waqtil kalam, di waktu bicaraan. Ini insyaAllah sudah sering fahami lah, sudah sering kita lewati ya. Kita lanjutkan wal istighraqil jinsi, dan alif lam al-mu'arifah juga kadang untuk menenggelamkan jenis. Contoh innal insana lafi khusr, semua jenis manusia. Iya, laki ataupun perempuan tanpa terkecuali lafi khusr, berada dalam kelugian. Wa alamatuhu an yasluh mawdi'aha kull, tandanya adalah ketika tempatnya al ini bisa digantikan oleh kul. Bisa kan dikatakan inna kulla insanin lafi khusr? Terus enggak mananya? Tidak. Kalau dalam kalimat yang lain. Ataupun apa? Tanda yang lainnya masih ingat? Eh? Bisa di istitna kan, ya kan? Bisa di istitna, bisa datang darinya. Illa inna insaw illa. Bisa di istitna kan. Wali ta'rifil haqiqah, hadang alif lam didatangkan ataupun alif alif lam al-mu'arifah, fungsinya untuk memakrifahkan hakikat sesuatu. Ar-rajul khairun minal mar'ah, hakikat ya, laki-laki lebih baik daripada hakikat kaum wanita. Ai hadhil haqiqah khair min hadhil haqiqah, ya, bukan melihat satuan-satuannya ya. Kalau satuan-satuannya ada kaum wanita, seorang wanita yang mengalahkan ribuan kaum laki-laki keutamaannya, fadilahnya. Tapi bukan itu ini maukan, tapi hakikat kaum laki-laki itu lebih baik daripada hakikat kaum wanita. Dari sisi kekuatan, keberanian, dan dari sisi yang lain banyak sisi-sisi kelebihannya. Jenis laki-laki, hakikat laki-laki lebih baik daripada hakikat kaum wanita. Wa namat darbun minal busuti wal jam' an mat. Di sini juga disebutkan namat adalah satu jenis dari hamparan ataupun jenis karpet, hamparan. Wal jam'u an mat, jamaknya an mat. Mithlu sabab, seperti sabab, jamaknya sebab. Wa namat aydan al jama'a minan nas alladhi amruhum wahid. Namat juga kadang bermakna sekelompok orang yang urusan mereka satu. Jadi para santri bisa urusan mereka satu kan, belajar semua. Ya. Yeah. An-namat, sekelompok orang yang urusannya apa? Sama. Ada yang membawa kepada malah yang lain. Ahudaj, keduk. Ini disebutkan adalah al-jauhari. Ya, dari sini. Ada yang mau disampaikan, ada yang belum paham? Sebelum kita akhiri. Ya, itu kalladzi jara. Demikian pula. Ya, a'id, demikian pula a'id yang dijarkan oleh sesuatu yang mengejarkan isim mausul. Bisa dipahami? Ya, boleh dibuang juga. Demikian pula, itu kembali kepada yang sebelumnya, pembuangan. Kata-kata hafu. Demikian pula, ya, alladzi, sifat itu dari apa? Al-a'id. Demikian pula, a'id yang dijarkan oleh sesuatu yang mengejarkan mausul. Itu boleh dibuang, a'idnya. Ya, beserta huruf jarnya sekaligus. Ya, gak mungkin huruf jarnya sendirian. Ya. Martu billadhi martab, martaba. Enggak ada. Sekalian dibuang rujarnya. Yang lain enggak ada? Kalau artinya kalladhi jurra bima jurra mausul saja. Iya, billadzi jarral mausul. Jadi maknanya kalladzi jarra billadzi jarral mausul gitu. Takdim maf'ul di sini. Ya, yang lain enggak ada? Ya, kalau enggak ada kita coba dari sini. Insyaallah pertemuan berikutnya kita merujuk. Subhanallah walhamdulillah, la ilaha illallah, wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.